Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-15 dengan judul Rahasia Puncak Gunung Wukir. Naskah karya Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-20 ini menampilkan sebagai Raden Sakapalwaguna, Billy Burhan sebagai Raden Sanjaya, Asli Suhastra sebagai Mamang Kuraya, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya dan Cempaka menjadi lemah dan hilang kekuatannya justru pada saat Prabu Sanjaya dan Mamang Kuraya kembali kekuatannya. Dan mereka membawa turun Raden Purbaya dan Cempaka hingga ke dataran Purusada. Dan di tempat itu, mereka meminjam sebuah tenda untuk beristirahat mengobati Raden Purbaya dan Cempaka. Sementara itu, Ludira, pemuda yang menjadi buronan penguasa Lama Mandingi, mengejar turun hingga ke tanah datar Purusada. Dan di tempat tersebut, ia bertemu dengan sahabat ayahnya yang juga tengah berdoa memuja pada Hyang Agung. Apakah kau tidak berdusta, Ludira? Apa kau berkata benar? Marilah kita temui saja beliau di dalam tenda, Paman. Mari, Paman. Jika benar semua ceritamu itu, tentu tidak akan sia-sia kedatangan kita ke lereng Gunung Wukir ini. Kami berdua ingin bertemu dengan Prabu Sanjaya. Kami mempunyai satu persoalan yang akan kami mohonkan bantuannya. Izinkanlah kami menghadap beliau. Kau boleh menemuinya bila mana kedua kawan kami telah berhasil ditolong. Biarkan orang itu masuk menemuiku, Kakang. Baik, tuanku. Bagaimanakah dengan keadaan Raden Purbaya dan Cempaka? Dia kini sedang lelap tertidur. Agaknya kelelahan yang teramat sangat meliputi seluruh tubuhnya. Nah, ayolah. Kau masuklah, Paman. Dan kau juga anak muda. Terima kasih, Tuan. Silakan duduk, Paman. Dan kau juga anak muda. Terimalah salam dan hormat kami, Tuanku. Salam sejahtera kami ucapkan bagi Tuanku. Terima kasih, Paman. Dan juga terima kasih atas perkenanmu aku menempati tendamu ini. Ada apakah kau datang menemuiku? Hamba adalah Jaring Bulan, seorang pedagang permata di kota Raja Mandini. Dan hamba akhir-akhir ini banyak mendapat teror dan gangguan dari sekelompok orang yang menghendaki usaha kami ditutup. Siapakah orang-orang itu, Paman? Orang-orang yang mengganggu usahamu? Salah seorang saingan kami dalam berdagang permata. Orang itu dikenal dengan nama Lembu Agni. Dia adalah pedagang permata yang besar dan mempunyai hubungan dengan pihak Istana Mandini. Istana Mandini? Dengan Rakrian Darmodoyo maksudmu? Bukan dengan penguasa utama. Bukan dengan Raja Mandini yang sebelumnya. Tapi dengan salah seorang penguasanya. Siapakah dia itu, Paman? Rakyan Panger. Salah seorang sahabat dekat dari Rakyan Darmodoyo. Rakyan Darmodoyo. Iya. Aku ingat orang itu. Aku pernah bertemu dengannya, Paman. Tapi aku belum mengenal orang itu dengan baik. Oh, lalu, apakah perbuatan curang yang telah dilakukan oleh Rakrian Pangger terhadapmu, Paman? Kami telah mendengar desas-desus akan dikeluarkannya aturan dalam perdagangan permata. Hanya boleh ada satu pedagang permata di kota Raja Mandini dan kota-kota besar di wilayah Mandini. Mengapa bisa begitu, Paman? Itu karena semua bujuk dan rayu dari Lembu Agni dan rakyat Panger dan biang malapetakannya yaitu Lembu Agni juga telah menghasut para perwira Mandini hingga pasukan Mandini turun dan menangkap sahabat kami yaitu ayah dari Ludira ini. Benar, tuanku. Kedatangan kami ke Gunung Ukir ini adalah hendak memohon petunjuk dan bantuan dari Hyang Agung. Iya. Siapakah nama ayahmu itu? Biarlah nanti setibaku di istana, aku akan mencoba untuk mengusut masalah orang tuamu. Jika memang dia tidak bersalah, pastilah aku akan membebaskannya. Terima kasih, tuanku. Terima kasih atas semua kebijaksanaan tuanku. Semoga Dewata Agung memberkahi selalu keluarga tuan. Apakah aku dapat tetap tinggal di dalam tendamu ini, Paman? Aku ingin beristirahat untuk menunggu datangnya pagi hari. Tentu tuanku. Tuanku dapat memakai tenda itu sebagai seenak hati tuanku. Hamba datang ke tempat ini memang untuk sembahyang pada Hyang Agung dan berdoa. Pakailah tenda ini sesuka tuanku. Hamba permisi untuk keluar kembali. Bagaimana keadaan keduanya, tuanku? Entahlah. Keadaannya sangat aneh sekali, Kakang. Dia sanggup menghadapi rintangan dan hambatan udara aneh di atas puncak Ukir. Tapi justru setelah kembali ke kaki gunung, kekuatannya seakan-akan menjadi sirna. Tapi kukira setelah beristirahat beberapa saat, kekuatannya akan kembali lagi. Iya, kita lihat saja besok pagi, Kakang. Prabu Sanjaya menghela nafas dalam-dalam. Sementara itu Mamang Kuraya kelihatan menunduk, seakan-akan tengah memikirkan sesuatu. Sedangkan Anting Wulan duduk di samping Cempaka yang sedang lelap tertidur. Dan malam pun kian menjadi larut. Bagaimana keadaanmu, Purbaya, Cempaka? Cukup segar, Kek. Tapi saya merasakan tenaga saya tidak seperti biasanya, Kek. Rasanya jauh berkurang. Benar, Kek. Saya merasa demikian juga. Kenapa jadi tiba-tiba seperti ini? Kemarin kau telah memaksakan diri, mengeluarkan tenaga yang sangat berlebihan, tenaga cadanganmu. Bahkan kekuatan itu juga telah membantu kalian. Kekuatan itu belum secara sempurna menyatu dengan dirimu. Karena itu, kelelahanmu itu mungkin adalah karenanya, karena pengerahan kekuatan yang berlebihan itu. Jadi, apakah itu sangat berbahaya bagi cadangan kekuatan tenaga sakti kami? Tidak, sama sekali tidak. Kau bersemedilah. Kerahkan semua kekuatan batinmu. Atur pernapasanmu dengan baik. Aku yakin kekuatanmu akan dapat kau pulihkan kembali seperti sedia kala. Di manakah sekarang ini kita berada, Kek? Masih di lereng Gunung Wukir? Iya. Benar, kita masih berada di lereng Gunung Wukir. Lalu, di manakah Kakang Sanjaya serta Paman Saka dan Bibi Ulan? Mereka baru saja keluar dan tengah mandi di sungai. Sudahlah. aturlah pernapasanmu. Purbaya, Nebaka, pusatkan pikiranmu. Jangan memikirkan apa-apa lagi. Kembalikan seluruh kekuatanmu. Tugas kita telah selesai di Gunung Wukir ini. Dan engkau harus segera kembali ke Karang Sedana. Rakyat Karang Sedana pasti tengah cemas memikirkan dirimu. Iya, kakek benar. Ayolah, ayolah adik Purbaya. Kita cepat kumpulkan tenaga sakti kita dan kita segera kembali. Hup! Beberapa saat kemudian, setelah membasuh diri di sungai, Raden Sakapal Wakuna, Anting Wulan dan Prabu Sanjaya kembali ke tenda mereka. Setelah berbincang beberapa saat, Raden Purbaya dan Cempaka yang tengah bersemedi tersadar. Kakang Sanjaya kembali? Iya. Aku baru saja membasuh tubuh di sungai kecil. Bagaimana dengan keadaanmu, Adi Purbaya? Tubuh saya rasanya kembali bersemangat. Tenaga saya agaknya kembali sebagaimana semula. Dan bagaimana dengan kau, Kak Cempaka? Keadaanku pun cukup baik. Iya. Baiklah jika begitu. Jika memang sudah tidak ada lagi yang akan Tuhan bicarakan, Raden Purbaya akan segera kembali ke Karang Sedana. Bukan begitu, cucu? Iya. Iya, kek. Benar, Kakang Sanjaya. Baiklah. Kita berpisah di sini, Adi Purbaya. Kembalilah kau ke Karang Sedana. Dan dalam waktu yang tidak lama, aku akan kembali ke Galuh. Untuk menjelaskan pada seluruh abdiku di sana tentang janjiku dan sumpah yang kuucapkan di puncak Wukir sana. Dan aku juga akan menjernihkan masalah kita. Masalah yang menyangkut nama baik di Kerajaan Galuh yang telah dirusak oleh Resi Amista yang menyamar sebagai dirimu. Terima kasih, Kakang. Janjimu terlalu berlebihan. Aku khawatir tidak sanggup menerima limpahan kebaikanmu itu. Aku yakin pada dirimu, Adi Purbaya. Nah, kembalilah jika memang kau ingin kembali, Adi Purbaya. Ya, aku akan berangkat saat ini juga, Kakang. Rinduku hampir tidak tertahankan lagi pada Karang Sedana. Selamat tinggal, Kakang Sanjaya. Selamat tinggal, Kakang. Selamat jalan, Adi Purbaya. Adi Cempaka. Pamitan, Raden Purbaya, Cempaka, dan kakeknya segera melesat turun dari tanah datar di lereng Gunung Bukir. Mereka berlari cepat menuju arah barat kembali ke Karang Sedana. Beberapa ratus tombak mereka meninggalkan kaki Gunung Wukir. Mamang Kuraya yang tengah berlarian bersama dengan kedua muridnya itu tiba-tiba kembali mengerang dan jatuh berkulingan. Kakek! Kek, ada apa, Kek? Apa yang terjadi dengan kakek? Kek? Kak, sisa-sisa racun kadalapi itu kembali kumat. Apa yang harus kita lakukan, Adik Purbaya? Entahlah, Kak. Iya. Rasa sakitnya akan hilang dengan sendirinya. Bukankah begitu yang dulu kita saksikan. Iya, kau benar adik Purbaya. Tapi aku tidak sanggup menyaksikan keadaannya yang begini menderita. Aku pun demikian, Kak. Tapi kita tidak tahu harus berbuat bagaimana menghadapi keadaan seperti ini. Purbaya, adik Purbaya, lihatlah itu di sana. Sepertinya itu ada sebuah padepokan. Lihatlah itu, pagar pepohonan yang indah dan asri. Sebaiknya kita bawa kakek ke sana untuk beristirahat. Kau benar, Kak. Ayolah, aku akan berlari membawa tubuh kakek. Itu, ada orang di sana. Paman, apakah kami bisa mendapat tempat pemondokan sebentar saja untuk beristirahat dan mengobati penyakit kakek kami ini? Tentu saja, Nona. Mari ikuti aku. Terima kasih. Aku akan menunjukkan tempat untuk kalian. Nah, letakkanlah tubuh kakekmu di situ. Aku akan membuatkan bubur dan air hangat untuk kakekmu. Kau Purbaya, Cempaka. Kakek sudah sembuh. Ya. Di mana kita berada? Di sebuah padepokan, Kek. Di kaki Gunung Ukir. Bukankah sudah aku katakan penyakitku ini tidak usah kau khawatirkan? Tapi saya tidak tahan melihat keadaan kakek yang menderita dan seakan-akan hilang kesadaran. Padepokan apa ini? Entahlah, Kek. Saya tidak sempat menanyakannya. Bukankah kau sudah bertemu dengan pemilik padepokannya? Ya, tapi saya hanya bertemu dengan seorang, mungkin seorang cantrik. Nah, itu dia, Kek. Paman yang telah berbaik hati meminjamkan pondoknya. Agaknya Tuan sudah sembuh. Apakah sebenarnya yang Tuan derita? Bukan sesuatu yang serius. Kedua cucuku ini terlalu mencemaskan diriku. Padahal aku sendiri tidak apa-apa. Maafkan aku telah merepotkanmu, Kisana. Tidak apa. Ini aku telah menyiapkan air hangat untukmu. Kau minumlah saja, Tuan. Tubuhmu akan menjadi segar kembali. Iya. Terima kasih. Bolehkah aku tahu padepokan apa ini? Padepokan ini adalah padepokan Poh Pitu. Poh Pitu? Ada apakah kau terkejut, Tuan? Ada apakah dengan nama padepokan kami? Sepertinya aku pernah mendengar nama padepokan itu. Nama padepokanmu? Nah, para pendengar sekalian, mengapa Mamang Kuraya terkejut mendengar nama padepokan Poh Pitu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-15, Rahasia Puncak Gunung Wukir, yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sangga Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.